Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir hadis yang kita bahas yaitu adalah hadis yang ke-8. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Memerangi manusia di sini tidak mesti harus membunuhinya. Ada perbedaan antara membunuhi dan memerangi. Kata beliau, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka bersaksi dengan ucapan mereka, dengan al-qaul, bersaksi dengan lisan mereka, juga bersaksi dengan hati-hati mereka. Tetapi jika ada seseorang yang sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan lisannya, maka cukup dengan itu terjaga harga diri dia, terjaga kehormatan dia, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Adapun permasalahan al-qalb, permasalahan hati dia, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seorang yang telah mengucapkan syahadat, maka darah dia terjaga, terlindungi. Sekalipun dia mengucapkannya, misalnya dia adalah orang yang dusta, tidak mengucapkan secara jujur, munafik dia. Tetapi selama zahirnya dia telah mengucapkan syahadah, maka terjaga. Kita hanya bisa mengamalkan perkara yang zahir. Adapun perkara batin, perkara hati, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan wa anna Muhammad, menyebutkan nama aslinya, nama beliau sendiri, tidak mengatakan wa anni Rasulullah. Tetapi beliau menjelaskan, menampakkan nama beliau itu dalam rangka untuk mengagungkan, untuk pengagungan terhadap dirinya. Dan Muhammad, yakni aku, seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin dalam mensyarah hadis ini, wa yuqimus shalah. Dan sampai mereka menegakkan as-shalah. Ai yaf'aluha qa'imatan wa qawimatan 'ala ma ja'at bihi syari'ah. Sampai mereka menunaikan salat seperti yang telah dituntunkan oleh syariat. Seperti yang telah dituntunkan oleh syariat. Yang dimaksud salat dalam hadis ini adalah salat 5 waktu, salat wajib. Yang dimaksud adalah salat wajib, bukan salat sunnah. Maka orang yang meninggalkan salat sunnah tidak boleh kita memeranginya. Yang dimaksud salat di sini adalah salat wajib, yang dengannya jika ditinggalkan maka dia diperangi. Tetapi jika itu adalah sholat sunnah, maka dia, jika dia meninggalkannya, maka tidak diperangi orang yang meninggalkan sholat sunnah tersebut. Qala wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan az-zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Ini perkara yang berikutnya. Mereka manusia diperangi sampai mereka yang pertama syahadat, kemudian sampai juga mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. menunaikan zakat. Dijelaskan kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, qala wa yu'tu az-zakah ay yu'tuha mustahiqqaha, menunaikan zakat yakni memberikan zakat tersebut, menyalurkan zakat tersebut kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Qala wa az-zakatu hiya an-nasibu al-mafrudu fil amwali az-zakawiyyah. Kata beliau, az-zakah, zakat itu adalah an-nasib, bagian al-mafrud yang diwajibkan, fil amwal az-zakawiyyah, pada harta-harta yang padanya terdapat zakat. Jadi tidak seluruh harta ada padanya zakat. Jadi zakat itu apa? Yaitu bagian yang telah diwajibkan pada harta yang ada padanya zakat, yakni wajib dikeluarkan darinya az-zakah. Dan tentunya zakat itu harus terpenuhi dua syarat, yakni nisab dan haul. Adanya nisab sampai batasan, lebih dari batasan yang telah ditentukan, dan haul, adanya masa 1 tahun. Zakat tersebut berada dalam kondisi yang lebih yang telah ditentukan, dan dia lebih dari 1 tahun. Maka jika sudah 1 tahun, haulnya wajib dikeluarkan darinya zakat pada harta-harta yang ada pada yang ada padanya zakat tersebut. Seperti fafidh zahabi mathalan, kemudian beliau memberikan contoh, fafidh zahabi mathalan wal fiddah wa urudu tijarati rubu'ul ushur ay wahidun min 40. Maka pada zakat emas dan perak, demikian pula urud at-tijarah, barang dagangan, zakat pada emas dan perak dan urud at-tijarah, barang dagangan, itu berapa yang harus dikeluarkan darinya, berapa yang harus dikeluarkan dari zakat emas, berapa yang harus dikeluarkan dari zakat perak, dan berapa barang atau zakat yang harus dikeluarkan dari barang dagangan. Kata beliau, rubu'ul ushur, yang harus dikeluarkan, yang wajib untuk dikeluarkan adalah 2,5%. Rubu'ul ushur 2,5%. Ay wahidun min arba'in, atau dengan cara yang lain, yaitu dibagi 1 dibagi 40. Hasilnya itulah zakat yang harus dikeluarkan. Zahab, seperti zahab contohnya 85 gram. Jika telah sampai pada 85 gram dan mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan dari zakat emas tersebut 2,5%-nya, atau 1 bagi 40. Demikian pula al-fiddah nisabnya 595 gram. Ini pada perak nisabnya 595 gram. Maka yang dikeluarkan jika itu sudah memenuhi 1 tahun, yang dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Demikian pula urud at-tijarah, barang dagangan. Jika harta barang dagangan tersebut sudah mencapai harta atau harga emas, jika urud at-tijarah itu sudah mencapai harga emas barang dagangan dia, jika dikalkulasi disemuakan totalnya sudah mencapai harga 85 gram emas dan mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan dari barang dagangan tersebut 2,5%-nya. Qala wa fima yakhruju minal ardi mimma fihi zakah, dan juga ada zakat pada harta yang lain, yaitu zakat pertanian, zakat yang tumbuh dari bumi, yakni zakat pertanian. Zakat pertanian adalah nisabnya 10 wasaq. Jika dihitung dengan kiloan, maka adalah 900 kilogram. Zakat pertanian. Zakat pertanian jika telah sampai pada 900 kilogram, Dan ini zakat pertanian ini tidak harus satu tahun, tidak ada haul pada zakat pertanian, tidak ada haul, tidak ada menunggu satu tahun. Tapi selama sekali panen itu jika dia menghasilkan 900 kg, maka langsung diwajibkan lebih dari 900 kg, maka zakatnya berapa yang harus dikeluarkan? Nisful usyur, 5% dari harta tersebut. 5% idza kana yasqi bimu'nah. 5% jika dia atau idza kana yasqi bimu'nah, jika dengan cara pengairan sendiri. Jika dengan cara pengairan sendiri. Jadi seseorang memiliki sawah, memiliki ladang atau kebun, dia mengairi kebun-kebunnya tersebut dengan membuat sendiri. Air itu dia buat sendiri. Misalnya dia alirkan dengan sumur, dialirkan ke di kebun-kebunnya tersebut. Ini maksudnya dengan pengairan sendiri. Jadi bukan bebas gitu, tapi dia airi dengan air dia sendiri. Maka jika pertanian tersebut dia airi dengan air sendiri, dengan pengairan sendiri, maka zakatnya adalah 5%. 5% atau 1 dibagi 20. Wal usru kamilan idza kana yasqi bila mu'nah. Dan 10% jika bukan dengan pengairan. Dia bukan mengairi sendiri, dia tidak mengairi sendiri, tetapi itu tumbuh disebabkan hujan. Dia tidak memiliki andil dalam mengairi kebunnya tadi. Jadi tidak ada andil pada mengairi kebun dia. Jika demikian keadaannya, maka zakatnya lebih besar, yakni 10%. Diambil 10% dari 900 kg. Wa fil masyiyati, kemudian kata beliau, wa fil masyiyah, dan zakat pada binatang ternak, kama huwa fi sunnah. Semua itu telah dijelaskan pada sunnah, pada pembahasan yang lain, pada pembahasan al-fiqh. Ila terkait az-zakah. Maka wajib bagi seseorang yang telah sampai padanya kewajiban mengeluarkan zakat, harus dia menunaikan zakatnya tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Qala fa idza fa'alu dzalika. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka telah melakukannya, melakukan perkara-perkara tadi, melakukan syahadat, melakukan salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum. Melakukan tiga perkara ini, maka kata Rasul, asamu minni dima'ahum. Mereka terjaga, terhalang dariku darah-darah mereka. Tidak halal bagiku untuk menumpahkan darah mereka, karena mereka telah melaksanakan perkara-perkara tersebut yang menghalangi dia untuk diperangi. Yaitu apa? Syahadat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Tidak boleh bagiku lagi untuk membunuh atau memerangi mereka dan menghalalkan darah mereka. Tidak boleh juga bagiku untuk mengambil harta-harta mereka. Wa amwalahum, asamu minni, terhalang dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Terjaga darahnya dan harta mereka terjaga pula. Tidak boleh dirampas, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali kata beliau, kecuali dengan hak Islam, kecuali ada sebab yang membolehkan dia untuk dilakukan hukum had. Ini adalah pengecualian. Jadi asalnya jika seseorang telah menegakkan perkara-perkara yang menghalangi dia untuk diperangi tadi, telah disebutkan dalam hadis, maka hukumnya haram untuk ditumpahkan darah dan dirampas hartanya, kecuali dalam satu keadaan, kecuali ada hak Islam, kecuali ada hak Islam yang dia lakukan, dan hak Islam menentukan adanya hukum had yang mengharuskan orang ini ditumpahkan darahnya atau di rampas hartanya kecuali dengan cara yang hak yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka adalah semua hisab mereka 'ala Allah Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhitungan amalan-amalan mereka itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita menghukumi manusia dengan cara yang zahir, adapun masalah batin, masalah hati, itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan min fawaidi hadzal hadis, beberapa faedah yang terkandung dari hadis ini. Qala al-awwal anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'abdun ma'mur yuwajjahu ilaihi al-amru kama yuwajjahu ila ghairihi. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang ditujukan kepadanya perintah dan larangan. Ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah-perintah dan larangan-larangan. Kama yuwajjahu ila ghairihi, sebagaimana ditujukan larangan tersebut dan ditujukan perintah tersebut kepada selain beliau, kepada selain beliau. Inilah al-ashl, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenai kewajiban untuk melakukan suatu amalan sebagaimana umatnya. Apa yang diwajibkan kepada umatnya, itu juga diwajibkan kepada beliau. Apa yang diharamkan kepada umatnya, juga diharamkan kepada beliau. Maka beliau sama-sama hamba, sama-sama hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada sebuah dalil yang mengkhususkan bahwa perintah ini atau larangan ini hanya khusus untuk Rasul. Jadi asalnya sama, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya dibolehkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi lebih dari 4 wanita. Ini hukum yang khusus bagi beliau. Dan hukumnya haram bagi selain beliau menikahi wanita lebih dari 4. Dan juga dalam beberapa kasus yang lain. Seperti juga misalnya bahwa zat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jiwa beliau ketika beliau semasa beliau masih hidup, itu terdapat barakah pada diri beliau. Bisa seorang sahabat sering, para sahabat mereka mengambil barakah dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau masih hidup. Maka ketika Rasul sallallahu berwudu, para sahabat berebut untuk mengambil air yang tumpah dari air yang jatuh dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula istri beliau menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, disimpan di suatu tempat untuk digunakan sebagai meruqyah, untuk meruqyah. Dan seterusnya. Ini hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada selain beliau yang bisa diambil barakah dari badannya. Tidak ada dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat barakah pada tubuhnya. Tetapi asalnya bahwa semua itu sama antara Rasul dan umatnya. Apa yang diwajibkan kepada Rasul, itu juga diwajibkan kepada umatnya dan sebaliknya. Kecuali dalam beberapa keadaan tertentu yang ada dalil tentang pengkhususan keadaan tersebut. Qala tsani, faedah yang kedua. Jawazu ibhamil ma'lumi idza kana al mukhatabu ya'lamuhu. Bolehnya menyamarkan sesuatu yang sudah diketahui jika orang yang diajak bicara itu sudah tahu. Boleh kita menyamarkan perkara yang sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara. Dari mana kita ambil faedah ini? Yaitu dari kata umirtu. Dari kata umirtu, aku diperintah. Aku diperintah. Siapa yang memerintah? Rasul tidak menyebutkan. Beliau hanya mengatakan umirtu, aku diperintah untuk memerangi manusia. Tentunya para sahabat tahu, tidak ada yang memerintah beliau kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh seseorang menyamarkan perkara yang sudah dimaklumi oleh orang yang diajak bicara. Tsumma qala ats-tsalits, perkara yang ketiga, wujubu muqatalatun nasi hatta yaqumu bihadhihi al-amal. Faedah yang berikutnya, wajib untuk memerangi manusia hatta yaqumu bihadhihi al-amal, sampai mereka menegakkan amalan-amalan ini. Tentunya ini bagi orang yang memiliki kedudukan, bagi waliul amr. Memerangi di sini tidak bukan untuk seluruh manusia, tetapi bagi orang yang memiliki kekuatan, orang yang bagi penguasa negeri, penguasa negara, orang yang memiliki kekuatan, yaitu para umara, pemimpin-pemimpin pemerintah, wajib bagi mereka berdasarkan hadis ini untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan tadi, yaitu meninggalkan syahadat, meninggalkan salat, meninggalkan zakat. Wajib mereka untuk diperangi sampai mereka menegakkan perkara-perkara tersebut. Fa idza qala qailun limadza la yakunul amru lil istihbab, jika ada yang mengatakan kenapa perintah di sini hukumnya adalah wajib bukan mustahab, kenapa perintah di sini hukumnya wajib bukan mustahab. Jadi memerangi manusia sampai mereka menegakkan perkara-perkara ini hukumnya wajib. Kenapa bukan sunnah saja? Jawabannya adalah sebuah kaidah yang beliau jelaskan di sini. Li'anna hadza fihi istibahatu muharramin. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini terdapat istibahatu muharram, penghalalan perkara yang haram. Dan kaidah adalah istibahatul muharram la takunu illa liqamati wajibin, kata beliau. Perkara yang haram asalnya menjadi halal, dibolehkannya suatu perkara yang haram itu tidak lain kecuali menunjukkannya kewajiban perkara tersebut. Asal perkara itu haram, tetapi datang syariat menghalalkan perkara yang haram ini, maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa perkara tersebut adalah wajib, bukan hanya sunnah saja. Jadi pembolehan perkara yang haram itu menunjukkan kewajiban perkara tersebut. Asal perkara itu haram, tidak boleh kita memerangi manusia, tidak boleh hukumnya. Tidak boleh kita memerangi manusia, zalim hukumnya. Asal perbuatan memerangi manusia itu hukumnya zalim, tidak berhak, tidak memiliki hak kita memerangi mereka, kecuali dalam beberapa perkara yang menjadikan memerangi mereka itu sebagai perkara yang halal. Maka jika ada perkara tersebut, maka ini menjadikan perkara itu adalah perkara yang wajib. Oleh karena itu, Istadalla ba'dul fuqaha sebagian fuqaha beristidlal ala wujubil khitan bi annal khitana qat'u syai'in minal insani muhtaramun. Sebagian ulama beristidlal tentang wajibnya sunat, wajibnya al-khitan. Dari sisi apa kewajiban tersebut mereka ambil? Apa dalilnya tentang kewajiban khitan, kewajiban sunat? Dijelaskan kata Syekh, bi annal khitana qat'u syai'in minal insani muhtaram. Dari sisi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa khitan itu wajib dikarenakan memotong suatu anggota tubuh tertentu yang ada pada manusia ini hukumnya haram. Tidak boleh kita memotong bagian manapun dari tubuh kita. Tidak boleh kita melukai diri kita sendiri. Ini hukumnya haram. Tidak boleh kita melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Tidak boleh seseorang melukai dirinya. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. hukumnya haram. Wal aslu at-tahrim, dan asal memotong sebagian dari anggota tubuh seseorang itu adalah haram hukumnya. Fala yajuzu qat'u ayyi 'udwin aw jildatin min badanik. Maka tidak boleh, asalnya tidak boleh engkau memotong bagian manapun dari tubuh atau kulitmu. Falamma ustubiha hadzal qat'. Tetapi ketika dibolehkannya seseorang untuk memotong perkara yang haram ini, memotong sebagian dari tubuhnya, dalla ala wujubil khitan. Maka menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Ini para ulama beristidlal, berdalil mengapa khitan itu hukumnya wajib. Dikarenakan asal melukai tubuh adalah perbuatan yang haram. Tetapi hal itu dibolehkan, maka jika sebuah kaidah, perkara yang haram jika dibolehkan, menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Perkara yang haram asalnya, kemudian datang syariat menghalalkannya, maka di sini menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Idh la yustabahul muharramu illa liada'i wajibin. Dikarenakan tidaklah perkara yang haram itu dibolehkan, diperbolehkan, illa liada'i wajibin, kecuali dalam rangka menunaikan yang wajib. Wa ala hadza fanaqul, oleh karena itu kita katakan dalam hadis ini juga bahwa perintah memerangi manusia di sini, al amru huna lil wujub, perintah memerangi manusia di sini hukumnya wajib. Hukumnya wajib dikarenakan asal memerangi manusia itu hukumnya haram, tetapi dibolehkan dalam keadaan ini, menunjukkan wajibnya memerangi tersebut, wajibnya perkara tersebut. Inilah faedah yang ketiga, dan kita lanjutkan faedah-faedah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.